بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله kita masih membahas tentang mauqif kita sebagai seorang muslim terkait dengan sunnah. Bukti keimanan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukti kejujuran cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, konsekuensi kalimat syahadat Muhammadur Rasulullah. Disinggung beberapa poin yang berkaitan dengan perkara-perkara i'tiqad manhajiyah, prinsip mendasar dalam bab ini. Juga disinggung terkait dengan hal-hal yang sifatnya amaliyah, praktik langsung, pembuktian langsung dalam keseharian kita. Barakallahu fikum. Yang telah kita sampaikan adalah ta'allum sunnah. Di sini ya. Semangat untuk mempelajari sunnah, taklim bimbingan sunnah, ngaji sunnah. Mengkaji Al-Quranul Karim, mengkaji hadis Rasul yang sahih, dijelaskan, dijabarkan oleh para ulama dengan pemahaman para salaf. Yang berikutnya ialah al-amalu biha, mengamalkannya, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengamalkan apa yang telah kita pelajari, yang telah kita ilmui tentang bimbingan sunnah. Amalkan, bukan semata-mata ilmiah. Dan pengamalannya dengan tanpa memandang secara hukum fikih. Semua bimbingan sunnah kita amalkan. Ketika wajib, tentu kewajiban kita untuk mengamalkannya. Ketika hukumnya sunnatun mustahabbah, tidak menyurutkan semangat kita untuk mengamalkannya. Justru bersemangat berlomba-lomba dalam mengamalkan bimbingan sunnah-sunnah yang itu sifatnya mustahabbah nafilah. Itu ciri-ciri seorang wali. Bukan semata-mata mengamalkan yang wajib, tapi juga mengamalkan yang sunnah-sunnah. Barakallahu fikum. Ini poin yang berikutnya. Ini juga sekaligus bukti kejujuran seseorang dalam imannya. Pembuktian kalimat syahadahnya Muhammad Rasulullah. Sekaligus tanda ilmunya bermanfaat. Nafi'. Dia amalkan. Sehingga nampak pada kehidupan dia, pada akidahnya, tutur katanya, perbuatannya, tingkah lakunya, ubudiahnya, akhlakiahnya, semuanya bernuansakan sunnah. Dikarenakan dia punya semangat untuk mengamalkan bimbingan-bimbingan sunnah. Yang wajib ataupun yang mustahabbah. Para salaf, barakallahu fikum, memberikan contoh yang terbaik dalam bab ini. Ketika Nabi kita Muhammad SAW memberikan contoh-contoh ajaran-ajaran, bimbingan-bimbingan dalam banyak hal. Baik dalam perkara akidah, apalagi dalam perkara amaliyah, amaliyah ibadah, terkait dengan akhlakiyah, adabiyah, baik mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya, mereka paling semangat untuk mempraktekannya, semangat untuk mengamalkannya, semangat mewujudkannya di alam amal. Semua dengan ketundukan, dikarenakan semangat ta'zimnya, semangat itibaknya, mengamalkan ilmu dia dan perkara sunnah. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Ibnu Sarjis, dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, diceritakan annahu jaa'a ilal hajaril aswad faqabbalahu. Sahabat Umar datang menuju ke Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad. Ini praktiknya ketika manasik umroh atau haji, ketika tawaf. Dicium untuk Hajar Aswad. Faqala, lalu mengatakan, inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa'u. Walaula anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yuqabbiluka ma qabbaltu. Suaku tahu, aku tahu engkau hanyalah batu, hajar, batu, tidak bisa memberikan kemadharatan, tidak bisa memberikan kemanfaatan, kalau bukan karena aku melihat langsung Nabi Muhammad SAW mencium kamu, aku tidak bakal mencium kamu. Menciumnya dikarenakan Rasul yang menciumnya, Rasul yang mengamalkannya, dicium. Bentuk ketaatan kepada Rasul, kepatuhan kepada Rasul, kecintaan kepada Rasul, ittiba kepada Rasul, bentuk ta'zimu sunnah. Diamalkan, tidak pakai mikir, ngapain cium-cium, hikmahnya apa, kenapa kok dicium, tanpa itu semuanya. Langsung sami'na wa ata'na, dikerjakan. Ini namanya disebut dengan af'al ta'abudiyah, tauqifiyah. Semata-mata ibadah kepada Allah, ketundukan, enggak tahu ini hikmahnya apa, tujuannya apa, enggak paham. Itu banyak dalam bimbingan syariat, tujuannya adalah untuk membuktikan jujurnya iman seseorang, mukmin shadiq atau tidak. Disuruh mengerjakan berbagai macam amal-amal yang mungkin dia nggak tahu hikmahnya apa. Itu namanya ketaatan dan ketundukan. Dicium. Ini semangatnya para salaf. Barakallahu fikum. Juga disebutkan dalam hadis yang lain dari Abi Dawud, Ibnu Majah dan Ibnu Hasan, disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi rahimahullah dalam bukunya As-Sahihul Musnad Mimma Laysa Fi Sahihain, juga dari sahabat Umar bin Khattab semoga Allah meridai, belum mengatakan fi mar ramalanul yaum wal kaswanil manakib waqad atta Allahul Islam wa nafal kufur wa ahlahu. Ini pembahasan masalah ketika tawaf di Ka'bah. Kenapa kok masih romal pada hari-hari ini? Tahu romal? Langkah-langkah pendek begitu ketika tawaf. Itu pada putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga bagi kaum laki-laki. Dari hajat ke hajat yang lainnya lagi. Romal. Langkah-langkah pendek. Kenapa masih romal pada hari ini? Kenapa masih membuka pundak? Kelihatan pundak kanan, pundak kita tutup namanya iktiba. Kenapa? Padahal Allah Jalla wa'ala telah meneguhkan Islam, mengokohkan Islam, memenangkan Islam, dan telah menafikan kufur dan kaum kafirin. Jawabannya, ma dzalika la nad'u syai'an kunna naf'aluhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu semua dikarenakan kami tidak akan meninggalkan sedikit pun sesuatu yang dahulu pernah kami kerjakan di zaman Rasulullah SAW. Jadi ada pembahasan cukup panjang di kalangan para fuqaha tentang masalah itu. Sebagian mengatakan dulu ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tawaf, kenapa kok harus romal, laki-laki itu romal? Itu untuk menunjukkan kuat orang-orang mati kuat. Kita itu punya kekuatan, punya power. Jadi ketika mereka datang masuk ke kota Mekah, tawaf disaksikan oleh kaum musyrikin di balik-balik bukit. Mereka mengatakan pada loyo kabeh itu kena hawa panas kota Madinah. Loyo-loyo itu paling gitu. Merendahkan para sahabat. Maka Rasul memerintahkan romal, kamu romal. Jadi kelihatan kuat gitu. Buka pundaknya. Tandanya kita ini punya power, punya kekuatan. Ilharul quwwah. Itu dulu. Sekarang muslim semua kan gitu. Lah ngapain masih romal-romal? Lah ngapain masih buka-buka pundak? Jawabannya adalah itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal yang dahulu kami kerjakan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sekarang pun kami kerjakan, itu syariat, itu bimbingan, itu ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada historinya. Dipahami gitu? Itu historinya. Kita amalkan. Jika disebutkan oleh Abu Dawud wal Imam Ahmad aida Abi Dawud dari sahabat Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridai berkaitan dengan masalah mengusap sepatu, katanya Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridainya, "Lau kana dinu birra'i lakana asfarul khufi awla bil mashi min a'la wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi." Kalau seandainya agama itu dengan ra'yu, dengan akal semata, dengan pandangan-pandangan orang semata, niscaya bagian bawah sepatu khuf itu layak diusap dibanding bagian atasnya. Yang bawah yang kena tanah, pasir, begitu macam-macam. Tetapi aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas khufnya. Atasnya, bukan bawahnya. Kalau menggunakan akal, ya bawahnya akan diusap. Yang dipakai injek kan bagian bawah. Tapi Rasul mencontohkan bagian atas. Beliau pun mengusap bagian atas sepatu. Betul-betul ketundukan, kepatuhan, kepasrahan, pengagungan yang sepenuhnya dari para salaf langsung mengamalkan apa yang Rasul amalkan. Meskipun tidak masuk di otak, tidak masuk di akal, tidak tahu hikmahnya apa, apa tujuannya. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Katanya Abu Zinad mengomentari, inna sunana wa wujuhal haqqi la ta'ti kathiran ala khilafir ra'yi. Sungguh banyak sunnah-sunnah, sisi-sisi kebenaran itu datang berseberangan dengan akal manusia, dengan ra'yu kebanyakan orang. Fama yajidul muslimuna buddan minitiba'iha. Tapi kaum muslimin harus mengikutinya. Tidak punya lagi pilihan. Harus mengikutinya. Harus mengamalkannya. Tidak usah pakai akal-akalan. Tidak usah pakai royu-royuan. Ini bimbingan Rasul, amalkan. Itu para salaf. Min dzalik, dan contohnya adalah kata beliau, annal ha'idha taqdis siyama wala taqdis salat. Dan contoh yang lain, perempuan yang lagi haid, yang haid tidak mengqadha puasanya, mengqadha puasa tapi enggak mengqadha salatnya. Yang haid atau yang nifas mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salatnya. Ini semuanya sunnah Rasul. Dan banyak demikian. Intinya kana bidin nasakumullah. Yang berikutnya adalah setelah kita mengilmuinya, amalkan. Diamalkan. Setelah kita ngaji, kita taklim, kita belajar, ada bimbingan Rasulullah SAW terkait dengan ubudiyah kita, ibadah kita, terkait dengan masalah akhlakiyah, adabiyah, terkait dengan bimbingan-bimbingan amal dan yang lain-lainnya, langsung amalkan, langsung praktekkan. Tidak usah pakai dipikir-pikir, tidak usah pakai nanti-nanti, tidak usah pakai tunda-tunda. Langsung amalkan. Ketika tahu, itu bimbingan sunnah ala ilmin. Itu para salaf. Barakallahu fikum. Jadi ikhwan fillah na'zakumullah, yang harus ada pada kita ikhwan fillah na'zakumullah. Jangan sekali-kali meremehkan sunnah, meninggalkan bimbingan sunnah. Ucapan kebanyakan orang zaman sekarang ini, sunnah saja, enggak wajib. Ya, akhi, sunnah saja, enggak wajib. Ini, sunnah saja, enggak wajib. Ya, gitu kebanyakannya. Ketika dikasih tahu, ini hukumnya haram, tinggalkan. Yang ini enggak sampai haram, makruh. Dikerjakan malah. Makruh saja, enggak haram kok. Kan makruh bukan perkara haram. Begitu semangat yang mengamalkan bimbingan sunnah, sunnah, sunnah, sunnah, enggak diamalkan. Sunnah saja yang wajib. Allahul musta'an. Bukan seperti itu para salaf. Maka seharusnya tanamkan dalam jiwa yang paling mendalam, hirs alal amal bis sunnah. Semangat untuk mengamalkan sunnah tadi yang hukumnya mustahab, mustahab, nafilah, nafilah, apalagi yang wajib, wajib dalam perkara amaliyah, apalagi perkara akidah, perkara manhajiyah. Barakallahu. Yang ketiga, ilmu amal. Yang ketiga, yang ketiga ialah tahkimus sunnah. Menjadikan sunnah Rasulullah SAW, bimbingan-bimbingan sunnah sebagai hakim yang memutuskan semua perkara-perkara kita. Ya, namanya tahkimus sunnah. Tahkimus sunnah. Yang pernah dibacakan ayatnya yang saya singgung sebelumnya. Ketika ada sesuatu yang memerlukan putusan-putusan, hukum-hukum, terutama ketika ada perbedaan, perbedaan pandang, perselisihan, kewajiban seorang muslim dalam semua hal, dalam bab yang semacam ini adalah tahkimus sunnah. Sunnah itu yang menghukumi kita, menghukumi perbuatan kita, menghukumi ucapan kita, menghukumi semua persoalan kita, menghukumi berbagai macam kasus-kasus kita. Kalau sunnah mengatakan ini yang hak, itu yang hak, ambil, putuskan, amalkan. Ini batil, tinggalkan, jangan dipakai. Itu namanya tahkimus sunnah. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa 65, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Sungguh demi Rabbmu mereka tidak beriman. Tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau wahai Nabi sebagai hakim yang memutuskan persengketaan di tengah-tengah mereka. Ini konsekuensi keimanan, namanya tahkimus sunnah. Di masa itu, di masa para sahabat, di masa Rasul masih hidup, ketika ada problematika, ada persoalan di tengah-tengah para sahabat yang mereka belum bisa memecahkan urusannya, kembali pada beliau SAW. Demikian, demikian, demikian. Rasul yang memutuskan. Ini. Langsung sami'na wa ta'na. Naam, kami taati. Naam, kami terima. Naam, kami patuhi. Itu bimbingan surat demikian. Di zaman sekarang ini, khonamtina azabullah, prakteknya dengan cara tahkim sunnahnya. Sudah wafat dan meninggal dunia. Kembali kepada bimbingan-bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kepada bimbingan sunnah. Ada ikhtilaf, ada perselisihan, ada perpecahan, ada perseteruan, ada perbedaan pandang, perbedaan pendapat dan segala macamnya. Hakimnya sunnah. Barakallahu fikum. Dan semata-mata itu, setelah itu kita harus menerima hukum sunnah tadi. Harus patuh tunduk kepada hukum sunnah tadi. Harus menerima dengan sepenuh hati hukum sunnah tadi. Diterangkan dalam ayat tadi, ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Kemudian mereka tidak mendapati rasa berat dalam hati mereka atas apa yang telah kamu putuskan, dan mereka pasrah menerima dengan sepenuhnya atas apa yang telah kamu putuskan. Barakallahu. Namanya tahkimus sunnah. Yang keempat ialah adamu taqaddum baina yadai sunnah. Tidak boleh lancang mendahului sunnah. Tidak boleh lancang mendahului sunnah. Allah mengatakan dalam Al-Quran di Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha sami'un 'alim." Wahai orang-orang yang beriman, kamu jangan mendahului di depan Allah dan Rasulnya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullah. Kamu bertakwa kepada Allah. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Jangan lancang mendahului. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bukunya Ighdhil lahafan, menerangkan ayat ini. Menukil dari sebagian salaf kata-kata la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih ay la taqulu hatta yaqula wala taf'alu hatta ya'mura. Itu maknanya. Kamu jangan berucap sampai Allah dan Rasulnya yang berucap. Kamu jangan mengerjakan sesuatu sampai Allah dan Rasulnya yang memerintahkan. Dipahami ya? Jangan lancang, kamu punya pendapat, kamu punya pemikiran, kamu punya pemahaman, kamu mengutarakan berbagai macam hal, terus nyari dalil. Paham ya? Terus nyari, sisi, ngoleh-ngoleh ayat, nyari hadis, segala macamnya. Nah, ketemu ilmu kotak-kato. Pemahaman dulu, pemikiran dulu, baru nyari dalil. Lah, itu lancang. Tidak akan lancang at-taqaddum baina yadillahi wa rasulih. Sikap yang benar adalah jangan berucap apapun, jangan menyampaikan apapun, jangan menyampaikan argumentasi apapun, pandangan apapun, sampai Anda tahu Allah mengatakan A, Rasul mengatakan A. Kamu baru mengucapkan seperti apa yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'anul Karim dan seperti yang Rasul sampaikan dalam sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Pahami ya? Sehingga ucapan Anda itu ilmiah. Yang di depan adalah Quran dan hadis Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum di belakangnya. Wahakala dalam perkara amaliyah. La taf'alu hatta ya'mura. Kamu jangan mengerjakan apapun, jangan berbuat apapun sampai Allah dan Rasulnya yang memerintah. Jangan bikin-bikin sesuatu. Amaliyah A, ritual A. Berbagai macam bentuk-bentuk ubudiyah A, B, C, D, kaifiyah-kaifiyah A dan segala macamnya. Baru ngulik dalil. Lah, rancang itu at-taqaddum baina yadayillahi wa rasulih. Sikap yang benar adalah kalau hendak berbuat, mengerjakan sesuatu, membuat sebuah ucapan-ucapan tertentu, zikir tertentu, wirid tertentu, amalia tertentu, bahas terlebih dahulu apakah ada bimbingan dari Allah Jalla wa Ala ayatnya, bimbingan Rasul dalam sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada ketika Allah memerintahkan, Rasul memerintahkan, atau salah satunya memerintahkan, Allah memberikan bimbingan, Rasul memberikan bimbingan, baru kamu kerjakan sesuai dengan perintah Allah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerjakan dengan bimbingan ayat, bimbingan hadis, dengan bimbingan sunnah. Itu seharusnya. Barakallahu fikum. Jangan lancang, jangan berani. Itu yang harus ada pada kaum muslimin. Barakallahu fikum. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Itu merupakan konsekuensi keimanan. Dan itu merupakan bukti ketakwaan. Wattaqullah. Wattaqullah kamu kepada Allah Jalla wa'ala. Bukti takwa kamu, keimanan kamu, jujurnya kamu dalam iman dan takwa. Engkau tidak berani mendahului Allah Rasulnya dalam semua hal. Jangan berucap sampai Allah Rasul berucap, dan jangan mengerjakan apapun sampai diperintahkan. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Apalagi yang berikutnya, yang kelima. Yang kelima apa yang berapa ini? Nambah apa poin berikutnya, yang ketiga? Wislah, gak usah banyak-banyak. Ini berkaitan dengan masalah al-mauqif, sikap kita terkait dengan amaliyah. Ilmui, amalkan. Jadikan sebagai hakim, jangan lancang mendahului. Jangan banyak-banyak, waktunya sempit ini, mau habis ini. Yang ketiga, mauqif kita yang ketiga. Tadi kan yang pertama, prinsip-prinsip. 1, 2, 3, 4, 5. Ini terkait dengan masalah amaliyah-amaliyah. 1, 2, 3, 4. Sekarang yang ketiga. Mauqif kita terkait dengan bimbingan sunnah. Berkaitan dengan interaksi dengan pihak-pihak lain. Ini juga cukup banyak ya khana fitina azakumullah. Yang pertama. Yang pertama ialah tablighu sunnah wa nashruha wa ta'limuha linnas. Kita menyampaikan bimbingan sunnah ini. Kita ajak orang lain kembali pada bimbingan sunnah, namanya dakwah. Kita menyebarkan bimbingan sunnah, nasru sunnah. Kita mengajari orang lain bimbingan-bimbingan sunnah ini. Ya. Tablighu sunnah, nasru sunnah, da'watun nasila sunnah, ta'limu sunnah. Makamnya makam dakwah, makam tarbiyah, makam tablir, makam nasr. Barakallahu fikum. Ini yang berikutnya setelah ilmu dan amal. Setelah ilmu dan amal ada upaya tabligh. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim, Nabi kita Muhammad mengatakan dalam sabda sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayatan." Ballighu anni walau ayatan. Sampaikan dari aku meskipun satu ayat. Sampaikan dari aku meskipun satu ayat. Namanya tablighu sunnah. Barakallahu fikum. Tayyib, disebutkan dalam hadis yang lain, ini mutawatir. Minha hadithu Anas ibn Malik semakala meridainya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, nadharallahu abdan sami'a maqalati fawa'aha thumma ballagha anni farubba hamil fiqhin ghairi faqih warubba hamil fiqhin ila man wa afqah minhu. Semoga Allah jalla wa'ala memberikan nadarah, wajah yang cerah, kebahagiaan, ketentraman jiwa. Mana pertama? Mana yang kedua? Kenikmatan surga. Ini fadilahnya. Seseorang hamba, sami'a maqalati, dia mendengarkan sabda-sabdaku, fawa'aha, dia pahami dengan baik. Ini taklimnya. Summa ballagha anni, kemudian dia menyampaikan sunnah itu dari aku, di tablighnya. Ngaji, taklim, pahami, sampaikan. Bisa jadi orang yang membawa fikih, membawa ilmu tadi, dia bukan orang yang faqih, bukan orang yang alim. Dia punya satu ilmu, dua ilmu, sampaikan. Dah harus alim dulu. Dan mungkin saja orang yang membawa fikih, membawa ilmu, menyampaikannya kepada orang yang lebih faqih daripada dia, lebih alim daripada dia. Sampaikan. Meskipun yang kamu kasih ilmu itu lebih dalam ilmunya, lebih luas ilmunya. Ini babnya menyampaikan sunnah, menyebarkan sunnah, menyebarkan ilmu sunnah. Sampaikan. Faedah. Sharing-sharing faedah. Ini. Tapi pastikan itu semua dari beliau SAW. Ilmiahnya. Barakalakum, keabsahannya, pemahaman yang benar tentang masalah itu. Ini bab dakwah, babnya mendakwakan sunnah, pembahasan panjang terkait dengan bab dakwah tarbiyah tersendiri. Dipahami insyaallah ya, semua ayat, hadis yang menerangkan bab dakwah, ini pembahasannya. kewajiban masing-masing kita sebagai seorang muslim, apa yang disebut sebagai salafi, di pundak kita ada mas'uliyatut tabligh, tanggung jawab untuk menyebarkan sunnah, menyampaikan sunnah, meskipun satu ayat, satu hadis, satu ilmu, sampaikan kepada satu orang, dua orang, keluarga, kerabat, tetangga, face to face, door to door, sampaikan. Dan tentunya makam yang lebih tinggi lagi bagi para du'at ilallah, bagi para ulama usunnah, maksudnya usunnah, harus lebih semangat lagi menyebarkan lebih luas lagi bimbingan sunnah tadi, barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad SAW pada haji wada, ketika khutbah di Mina, meminta umatnya untuk menyampaikan bimbingan sunnah beliau SAW. Beliau khutbah pada Yaumun Nahr. Nah, tanya kepada para sahabat, atadruna ayya yaumin hadha? Apa kamu tahu hari apa ini? Sebagian mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Sebagian diam, sebagian mengatakan Yaumun Nahr. Beliau mengatakan, bukankah ini Yaumun Nahr? Mereka betul ya Rasulullah. Ayu syahrin hadha? Bulan apa ini? Sebagian diam, sebagian mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Sebagai mengatakan syahrullahil haram, ini bulan haram Dzulhijjah. Belum mengatakan alaysa Dzulhijjah, bukan bulan Dzulhijjah bulan haram. Mereka mengatakan betul ya Rasulullah. Ayu baladin hadha, negeri apa ini? Sebagian diam, sebagian mengatakan Allah Rasulullah a'lam, sebagian mengatakan negeri haram. Belum mengatakan alaysa, bukankah ini negeri haram? Mereka mengatakan betul ya Rasulullah. Belum menyampaikan khutbah yang ma'rufah. Belum mengatakan fa'inna dima'akum wa amwalakum ma'aradakum alaikum haramun lahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian haram atas kalian sebagaimana haramnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Belum mengatakan ala hal ballagtu. Perhatian, apa saya telah menyampaikan risalah Allah ini? Beliau mengatakan, na'am. Betul ya Rasulullah. Beliau mengatakan, Allahumma syahad. Tangannya menuju ke langit, sambil mengatakan, Allahumma syahad. Ya Allah, persaksikanlah. Aku telah menyampaikan semua yang ada. Ini beliaunya. Beliau mengatakan setelah itu, Fal yuballighi syahidul ghaib. Yang hadir ini sekarang harus menyampaikan kepada yang gaib. Ini tugasnya kita kaum muslimin. Rasul telah menyampaikan semuanya. Dan beliau ngasih amanah kepada kaum muslimin. Yang hadir, yang syahid, menyampaikan yang kepada yang gaib-gaib. Beliau mengatakan, فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِ. Bisa jadi, فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْلَى مِنْ سَامِ. Mungkin saja yang dikasih ilmu, yang disampaikan sunnah, lebih faham dari mendengar langsung, lebih alim dia. Ila akhir hadis. Fal yuballighi syahidul ghaib, hendaklah yang hadir ini menyampaikan kepada ghaib-ghaib yang enggak hadir. Antum sekarang ini mendapatkan ilmu bimbingan tentang sunnah, makna sunnah dan yang terkait masalah sunnah, antum hadir sekarang ini. Kewajibannya antum menyampaikan kepada yang tidak hadir. Anggota keluarga, sanak famili, kerabat, tetangga, teman, yang mungkin kamu sampaikan, yang enggak hadir sekarang ini, sampaikan. Kemarin tuh begini, begini, begini, begini, begini. Itu namanya mas'uliyatut tabligh. Dipahami insyaallah ya? Hadza huwa. Babnya dakwah kepada mitina azab. Hadza wawah. Yang kedua. Yang kedua ialah al-wala'u wal-bara'u 'alaiha. Kita membangun cinta dan benci di atas bimbingan sunnah. Ini merupakan syiaru ahli sunnah, syiaru salaf. Syiarnya salaf, syiarnya ahli sunnah. Membangun cinta dan bencinya, al-wala' dan baro'nya, interaksinya di atas bimbingan sunnah. Di atas prinsip ittiba' sunnah. Maka barang siapa yang mencintai sunnah, memuliakan sunnah, mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, menerapkan sunnah, termasuk sunnah, kita cintai, kita loyal kepadanya, kita berteman dengan dia, kita bersahabat dengan dia, kita bergaul dengan dia, akhuna fillah. Tidak memandang dari mana asalnya, dari mana negaranya, bagaimana status sosialnya, apakah dia orang kaya atau miskin, pejabat atau rakyat. Selama dia mencintai sunnah, termasuk sunnah, mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, di atas sunnah, kita cintai. Kita kasih wala kepadanya. Ya apa ini? Adhan dulu? Lanjut, gak apa ya? Monggo Pak. Ben adhan ini bareng-bareng masyarakat. Kok cepat ya jamnya ya? Baik, barakallahu fikum. Begitu pula sebaliknya, ketika ada orang-orang yang menentang sunnah, menyelisihi sunnah, memusuhi sunnah, membenci sunnah, mengingkari sunnah, menolak sunnah, dan memilih yang sebaliknya, maka kita benci dia. Kita berikan baro'ah kita kepadanya dengan kadar penyimpangannya, kadar penentangannya, kadar penyelisihannya. Baro'ah. Tidak peduli siapa dia. Apakah dia orang yang dekat dengan kita ataukah orang yang jauh dari kita. Semua bentuk mukhalafah diingkari. Semua bentuk mukhalafah dibenci. Semua bentuk musyaqaqah, penentangan dan pengingkaran dibenci. Siapapun yang melakukan dan mengerjakannya, terkait dengan pelakunya, hukumnya beda-beda. Itu pembahasan masalah menghukumi orang yang menyelisih sunnah. Yang dibahas adalah kita memberikan baro'ah, berlepas diri. Kita memberikan kebencian, kita memberikan permusuhan kepada orang-orang yang semacam ini. Namanya al-wala wal-bara'. Kita memuji seseorang namanya tazkiyah wa ta'dil wal-madah. Diberikan kepada orang-orang yang ma'ruf, yang dikenal dengan sunnahnya, mengamalkan sunnah, punya prinsip sunnah, ma'ruf dengan itu semua. Ada sunni, ada salafi, ada ahlu sunnah. Kita puji dia. Dan kita memberikan peringatan kepada orang lain, kepada kaum muslimin, tahdzir, bahkan jarhun, kritikan, peringatan ditujukan kepada orang-orang yang menentang sunnah, yang menyelisih sunnah, yang membenci sunnah, musuh-musuh sunnah. Di sini prinsip al-wala wal-bara'nya harus sunnah. Patokannya kepada sunnah, bukan kepada personal, bukan pada kelompok, bukan pada golongan, bukan komunitas, bukan pesantren, bukan masjid, bukan yang lain-lainnya. Tolak ukurnya adalah as-sunnah, kitab as-sunnah, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang disebut dengan al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, al-muwalatu lillah wal-mu'adatu lillah. Disebutkan dalam hadis ini merupakan upaya tanda kokohnya iman seseorang. Abu Dawud meriwayatkan dalam sunannya dari Hasan, dari sahabat yang mulia Abu Umam al-Bahili radhiyallahu anhu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmaral iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, yang membenci karena Allah, memberi karena Allah, menolak tidak memberi juga karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanannya. Bukti sempurna iman. Dalam hadis yang lain dari Hasan di Ghairih, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, dari Ibnu Abbas dan juga yang lain, dengan lafaz, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, min authaqi 'urul iman al-muwalatu lillah wal mu'adatu lillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah. Termasuk tali ikatan iman yang paling kokoh, yang paling kuat. Anda berloyalitas karena Allah, memusuhi orang karena Allah, membenci karena Allah, mencinta karena Allah, membenci karena Allah. Ini babnya penyikapan sekarang ya. Kita ada cinta, kita ada benci, kita ada loyalitas, ada berlepas diri, ada sanjungan pujian, ada celaan dan tahdir. Jangan sampai salah alamat. Tolak ukurnya dalam bimbingan sunnah. Yang di atas sunnah, ma'ruf bis sunnah. Kita kasih kecintaan kepada dia. Kita kasih walak kita kepada dia. Persahabatan dengan dia. Interaksi dengan dia. Bergaul dengan dia. Kita cintai dia. Kita puji dia. Sesuai dengan keadaan zahirnya. Yang menentang sunnah, musuh-musuh sunnah, kita tinggalkan dia. Kita musuhi dia karena Allah. Berlepas daripadanya. Dan mungkin kita akan memberi peringatan kepada orang lain tentang orang ini. Namanya tahdzir minhum. Ini pembahasan panjang. Pembahasan terkait dengan manhajiyah. Bagaimana mauqiful Islam, mauqiful salaf dari para ada usunnah. Panjang ini ya. Panjang. Banyak athar dalam bab ini. Barakallahu. Nah, ini disebutkan ada kaitan dengan pembahasan kita insyaallah taala. Yang ketiga. Jadi kan tabligh, kemudian al-wala wal bara. Kok jadi hilang? Yang ketiga terkait dengan penyikapan. Tuh, apa sih kok jadi? Oh iya. Tayib. Yang berikutnya adalah barakallahu fiik adalah al-hifaz ala sunnah wa himayatus sunnah. Di antara sikap kita, kewajiban kita kaum muslimin, terutama yang punya kemampuan dan keahlian, ialah menjaga sunnah ini, membentengi sunnah ini, dijaga keutuhannya, dibentengi kebersihannya, kesuciannya, kemurniannya. Namanya al-hifaz ala sunnah, himayatus sunnah. Ini yang pertama tugas muslimin secara umum. Dan tugas para ulama sunnah, imamatus sunnah secara khusus. Di antara cara kita, di antara cara-cara syar'i untuk menjaga sunnah ialah pelajari sunnah itu. Ini apa tadi? Mengilmuinya, mengkajinya, mempelajarinya, menghafalnya sehingga terjaga di hati-hati kaum muslimin, terjaga di ilmunya kaum muslimin. Engkau ngaji sunnah, belajar sunnah, itu upaya menjaga sunnah tadi. Jangan sampai hilang. Ya, kaji, pelajari, hafalkan. Yang kedua, mengamalkan sunnah. Juga upaya menjaganya. Dengan mengamalkan, engkau jaga sunnah itu. Yang ketiga, ihya sunnah, menghidupkan sunnah. Yang mungkin tidak dikenal di tengah-tengah masyarakat, yang mati di tengah-tengah masyarakat, kamu hidupkan kembali. Kamu amalkan kembali. Kamu masyhurkan kembali, viralkan kembali. Kamu yang kasih percontohan di tengah-tengah masyarakat, ini dengan sunnah, kamu amalkan pelan-pelan sampai mereka ngerti ini sunnah. Dulunya tidak paham atau tidak ngerti atau pernah padam, pernah pudar. Namanya ihya ussunnah. Barakallahu fikum. Ini tugasnya kita kaum muslimin. Semua tanpa terkecuali. Babnya bab perkara prinsip, perkara amalia. Barakallahu fikum. Dan ini tugas utama para ulama, para du'atu sunnah, ulama sunnah, imam sunnah yang memang memiliki ilmu yang mumpuni, yang matang, yang luas, yang mendalam tentang bimbingan sunnah ini. Dijaga kemurniannya, dibentengi dari segala sesuatu yang mengotori, yang dimasukkan di dalamnya, atau dari orang-orang yang berupaya untuk mencoreng nama baik sunnah. Barakallahu fikum. Jangan diperpanjang. Poin berikutnya, karena kaitannya dengan setelahnya lagi. Ini pembahasan kita. Yang keempat, tunggu dulu ya. Ini pembahasan kita. Ad-difa'u anis sunnah. Ad-dhabu anis sunnah. Semangat untuk membela sunnah nabawiyah. Difa' dibela sunnah ini. Ini berarti adanya pihak-pihak di luaran sana yang menyerang sunnah, yang merendahkan sunnah, yang memusuhi sunnah, yang berusaha untuk memberangus sunnah, memudarkan sunnah, memadamkan api sunnah. Kan begitu. Dan memang na'am, demikian sunnatullah padanya. Banyak musuhnya, banyak yang membencinya. Maka kaum muslimin harus tampil untuk membela sunnah Nabi Muhammad SAW. Kun mudafian laha. Jadilah para pembela-pembela sunnah. Ini namanya ad-difa' anis sunnah, ad-dhabu anis sunnah. Juga sama. Kita semua bisa melakukannya dengan cara-cara poin-poin yang dibawakan sebelumnya terkait dengan masalah prinsip-prinsip yang disampaikan sebelumnya. Bila dengan cara termasuk bisunnah, itisam bisunnah, ta'zibu sunnah, itiba'u sunnah, al-qana'ah bisunnah yang disebutkan sebelumnya. Dengan engkau semakin semangat mempelajari sunnah, semangat mengamalkan sunnah, semangat menyebarkan sunnah, mendakwakan sunnah. Itu andil masing-masing kita kaum muslimin dalam rangka untuk menjaga sunnah ini, membentengi sunnah ini, dan membela sunnah ini. Dengan cara itu. Itu cara-cara ilmiah, syar'i, dan terbimbing. Enggak ngawur. Selebihnya itu tugasnya para ulama ussunnah, tugasnya para imam ussunnah, para tullabul ilm, du'at ussunnah, masyayikh ussunnah, ulama ussunnah, a'immat ussunnah yang memang punya ilmu masalah ini, yang memahami betul bimbingan sunnah ini, yang tahu betul seluk-beluknya dan hal-hal yang menyimpang daripadanya. Dan memang tugasnya para ulama, para du'at, sebagai para mubalighin, sebagai para du'at, meneruskan perjuangan para anbiya wa rusul alaihi wassalam. Tampil mereka. Ikhwanul fiddin azakumullah, membela sunnah itu tergantung bagaimana bentuk permusuhannya. Para musuh-musuh sunnah atau sunnah atau Islam punya dua tariqah dalam memusuhi sunnah, memusuhi Islam. Dan ini sejak zaman dahulu kala, dari mulai awal sampai hari sampai kiamat nanti, hanya dua. Yang pertama dengan cara hissi, adawatun hissiyah, langsung main fisik. Puncaknya menggunakan senjata, kekuatan yang mereka miliki, memerangi kaum muslimin, memerangi orang-orang yang di atas sunnah. Ini babnya bab jihadun syar'i. Paham ya? Jihad yang syar'i. Dengan hukumnya, dengan fikihnya, dengan pemahaman yang benar tentang jihad yang syar'i pada arus sunnah. Bersama dengan penguasa dan segala macam. Ketika ada momen ini, ada makom seperti ini, dan betul-betul syar'i, maka ahlu sunnati wal jamaah secara khusus, muslimin secara umum, harus tampil sebagai mudafi'un, anis sunnah adzabun, anis sunnah dengan as-saif was-sinan, dengan pedang dan tombak-tombaknya. Harus siap berperang dalam rangka membela bimbingan sunnah, membela Islam, membela sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat makomnya jihad yang syar'i. Enggak sembarang ya, yang syar'i. Ketika dia sesuai dengan ketentuan mujahidin, terpenuhi pada dia syurutul mujahidin, enggak boleh mundur. Enggak boleh takut. Ini jihad yang syar'i. Ini amal yang sangat besar dalam Islam. Ayat masalah jihad, hadis masalah jihad, keterangan ulama masalah jihad, sikap banyak fadilah-fadilah jihad ada di sini. Ini pembahasannya. Jangan lewatkan kesempatan itu kalau ada dan kalau datang momen itu. Engkau berjihad dengan pedangmu, dengan tombakmu, dengan senjata kamu untuk difa'ani sunnah, membela bimbingan sunnah, membela Islam, litakuna kalimatullahil ulia, supaya kalimat Allah yang paling tinggi di muka bumi ini. Siap berkorban dengan harta benda dan dengan jiwa raga. Difa'ani sunnah bin nafsi wal mal. Kalau ada momen seperti itu. Ini ilmiah pembahasan ulamanya ya. Diterangkan meskipun ya enggak ada sekarang ini. Tapi ilmunya pegang dulu. Paham ya? Pegang dulu. Ada momen ini jangan mundur, jangan takut. Dulu-dulu jangan. Tunjukkan kamu sebagai ahli sunnah. Tunjukkan kamu sebagai seorang salafi, muslim yang jujur keimanannya. Ini konsekuensi Muhammad Rasulullah. Kalau datang momen itu, sekarang enggak ada. Dipahami ya? Ini yang pertama. Mereka menggunakan senjata, senjata pula. Fisik, fisik pula. Kekuatan, kekuatan pula. Nyawa, nyawa juga. Harta, harta juga. Ingat pada momen jihadun syar'i. Kalian lagi ya, jihadun syar'i. Harus terpenuhi semua ketentuan jihad syar'i. Ini yang tampil semua orang bisa, ulama bisa, du'atu sunnah bisa, a'immatus sunnah bisa, thullabul ilm bisa, muslimin seluruh semuanya bisa ketika terpenuhi ketentuan mujahidin pada diri. Ini dalam pembahasan fiqh jihadnya para ulama namanya jihadul awam. Mohon maaf ya, tidak merendahkan para mujahidin, tapi dibahasakan jihadul awam. Sebab yang mengerjakannya semua orang, semua pihak, tidak harus ulama. Sampai jambir lagi, sampai lalir ada dorpres. Hari insya Allah. Yang kedua, musuh-musuh sunnah, musuh-musuh Islam menggunakan cara-cara adawatun maknawiyah. Permusuhan maknawi bukan dengan fisik, tapi dengan berbagai macam cara untuk menolak sunnah, memberangi sunnah. Dan ini macam-macam modelnya. Barakallahu fikum. Di antara mereka ada yang dengan sengaja memalsukan sekian banyak hadis atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya hadis Rasul tidak murni sahih dari beliau. Tindakan para kaum zindiq, kaum zanadiqah, kaum kufar, zanadiqah, munafiqin, i'tiqadiyyin dikatakan zindiq di masa itu sampai hari ini. Itu sengaja mereka mengerjakan demikian dalam rangka untuk mengkaburkan Islam, dalam rangka untuk mencoreng Islam supaya Islam tidak murni lagi, dicampuri dengan yang palsu-palsu, yang maudhu-maudhu, yang batil-batil, yang mungkar-mungkar, masukkan semuanya sebanyak mungkin. Sehingga orang yang pas baca hadis kalau enggak tahu ilmunya enggak ngerti, ini hadis yang sahih atau tidak. Dan banyak yang termakan ini, menyampaikan hadis yang palsu, yang maudhu, yang batil. Enggak ngerti ini palsu. Ini yang pertama. Itu kan penggunaan fisik. Sehat. Yang kedua, untuk permusuhan yang manawi ya. Mereka menebarkan al-afham, al-afkar, al-munharifah. Menebarkan racun-racun yang radikal dalam memahami sunnah ini. Al-Quran ditafsirkan dengan ro'yu mereka. Al-Quran ditafsirkan dengan akal-akal mereka semata. Quran dimaknakan dengan tasawuf, mohon maaf. Quran dimaknakan dengan paham Mu'tazilah, paham Jahmiyah, paham Asy'ariyah, ilmu kalam. Itu ada otak-atik itu. Menemparkan paham-paham yang menyimpang dalam tafsir ayat. Juga terkait dengan syarah hadis. Intinya menebarkan racun-racun berbisa, pemahaman yang radikal yang menyimpang dari bimbingan sunnah terkait dengan makna ayat atau makna hadis. Sebarkan di situ supaya kaum muslimin tidak mengenali agama mereka yang murni, yang asli. Itu kan apakah fisik sort gitu nyebar. Apalagi zaman sekarang, zaman dunia maya, langsung cepat sekali penyebarannya. Kalau dibahasakan sekarang adalah ilqa'u syubhat, itharatu syubhat, menebar syubhat tengah-tengah kaum muslimin tentang Islam, tentang sunnah, tentang orang-orangnya. Yang ketiga, ini yang cukup brutal. Dengan cara ingkaru sunnati kulliha au ba'dhiha. Gerakan-gerakan ingkaru sunnah, mengingkari sunnah, menolak sunnah semuanya atau sebagiannya. Apa ini? GIS, GIS, gerakan ingkaru sunnah. Semuanya. Contoh yang semuanya adalah dalam beragama ini mendewakan ro'yunya, mendewakan akalnya. Namanya al-aqlaniyun, pendewa akal, pemuja akal. Dari kalangan ahli filsafat, ilmu kalam, dan yang lain-lainnya. Kelompoknya Mu'tazilah, Jahmiyah, dan yang semisal itu. Al-falasifah. Gak pakai ayat, gak pakai hadis. Tidak bagi sunnah, akal yang maju. Upaya menolak sunnah. Contoh yang lain seperti menolak sunnah tapi yang dipakai adalah zauq. Hati nurani, perasaan. Ini kaum sufiyah. Barakallahu fikum. Ada pula pihak-pihak yang semata-mata menggunakan Al-Quranul Karim saja dalam berilmu, berpemahaman, dalam beragama. Hanya Quran tanpa sunnah. Ini gerakan yang lebih masif. Gerakan ingkar sunnah, mengingkari sunnah, menolak sunnah, semuanya. Cukup dengan Al-Quranul Karim saja. Namanya kelompok Al-Quraniyun. Quraniyun. Semata-mata Quran, saya tambah sunnah. Barakallahu fikum. Ada pula yang sebagian sunnah, menolak sebagian sunnah, mengingkari sebagian sunnah, dan ini pada sebagian pihak dengan asbabnya masing-masing. Yang ini menolak bimbingan sunnah dengan alasan tidak masuk akal. Bertentangan dengan akalnya dia yang dangkal itu. Lebih percaya dengan ucapan dokter kafir dibandingkan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Ditolak sebuah hadis, sebuah sunnah dengan alasan ini. Ada boleh menentang sebagian sunnah dikarenakan asabiyah madhabiyah, fanatisme madhab. Ditolak hadis yang sahih, menolak sunnah yang sahihah dikarenakan berseberangan dengan madhabnya dia. Jadi itu ya kawan, pada fanatikus madhab al-muta'asibatul madhahib terjadi ada ini. Menolak semua hadis, semua sunnah dikarenakan berseberangan dengan madhabnya dia. Ada boleh menolak sunnah barakallahu fikum dikarenakan bertentangan dengan kelompoknya, golongannya. Ini pada muta'asibatul ahzab wal firq wat tawaif, fanatikus parpol, fanatikus golongan, kelompok, firqah dan yang lain-lainnya. Yang berseberangan dengan itu tolak. Di berseberangan dengan kelompok kami, golongan kami, komunitas kami. Para kaum muta'asibah. Ada lagi menolak sunnah, menggari sunnah. Dikarenakan berseberangan, bertentangan dengan pendapat gurunya, syekhnya, tokohnya. Ini pada muta'asibatul rijal wal ashas. Orang-orang yang fanatik, tokoh tertentu, alim tertentu. Menolak hadis yang sahih, bimbingan sunnah ketika bertentangan dengan syekhnya, dengan alimnya, dengan tokohnya, dengan gurunya, dengan orang yang dia kagum. Muta'asib, muqallid. Banyak ya, macam-macam. Ini gerakan yang lebih brutal dikarenakan nolak dia, menentang. Wallahul musta'an. Maka ikhwan fillah jazakumullah, ketika ada permusuhan yang semacam ini namanya adawatun ma'nawiyah, maka difaknya menyesuaikan dengan model-model permusuhan tadi. Barakallahu fikum. Dan itu tugasnya para ulama sunnah, a'immatus sunnah. Barakallahu fikum. Ini akan dibahas insyaallah taala pada perjumpaan yang terakhir besok. Saya terakhir besok ya. Terakhir ya, tuntaskan. Nah, tadi saya kasih mukadimah malam ini tentang model-model musuh-musuh sunnah tadi itu. Nah, besok kita lihat bagaimana kiprah para salaf, bagaimana upaya para salaf dan para ulama sunnah, upaya mereka untuk menjaga sunnah ini, membentengi sunnah ini, dan bagaimana upaya mereka untuk itu. Dan akan saya terangkan insya Allah yang tampil, yang diharapkan tampil, tidak adalah Ahlul Hadith, Ahlul Sunnah wa Jama'ah Salafi, ulama sunnah, imam sunnah, barakallahu fikum, tidak ada lagi yang lain. Hanya mereka yang bisa mengerjakan ini, pekerjaan besar ini. Dan itu merupakan fadilah mereka, keutamanya mereka, barakallahu fikum. Sementara cukup, alafumikum. Enggak ada pertanyaan, jadi ini sementara iming-iming aja ya. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, barakallahu fiik.